Sadarkah ku menantimu, dan sadarkah engkau masih miliki diriku, walau kau jauh dariku. Pernahkah kau rasa sepi, dan pernahkah kau merasa kehilangan cinta seperti yang aku rasakan? Memang engkau bersalah, terlalu lama meninggalkanku. Namun bukan berarti ku mudah jatuh hati kepadanya. Benarkah kau tak merasa, dan benarkah kau tak tersentuh bila ku terluka, terluka karena dirimu? Pernahkah kau rasa sepi, dan pernahkah kau merasa kehilangan cinta seperti yang aku rasakan? Bersalah, terlalu